Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasihmu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat.